Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat maghrib, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai hadis yang menceritakan tentang kisah tiga orang Bani Israel yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak dan melimpah. Siapa di antara mereka yang bisa bersyukur, maka kita telah mengetahui bahwasanya hanya salah satu dari mereka yang bisa bersyukur, yaitu seorang yang awalnya adalah seorang yang yaitu buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya. Kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-7 dari bab al-muraqabah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sabi'u yang ke-7. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Al-kayyisu man zana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Seorang yang cerdas yaitu orang yang mengintrospeksi dirinya. Wa 'amila lima ba'da al-maut. Kemudian dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Wal'adidu man atba'a nafsahu hawaha. Adapun orang yang lemah, yaitu seorang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Watamanna 'ala Allahil amani. Kemudian dia berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang banyak. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan. Walaupun begitu, ternyata hadis ini disebut oleh Syekh Al-Albani dan yang selainnya bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Namun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan walaupun hadis ini lafaznya dhaif, namun maknanya sahih. Maknanya benar. Maka tidak mengapa untuk kita mengambil faedah dari hadis ini. Bahwasanya di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan di mana setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa akal. Yang dengan akal tersebut dia bisa membedakan antara perkara yang bermanfaat sebagainya dan perkara yang bermadharat atas dirinya. Rasulullah SAW mengatakan al-qayyis, orang yang betul-betul cerdas, yang betul-betul menggunakan akalnya, yang bisa memilih perkara yang baik dari perkara yang buruk. Mandan asal, yaitu seorang yang betul-betul introspeksi dirinya, menghitung-hitung apa yang telah diamalkan, apakah dia telah mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan apakah dia betul-betul telah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Atau di situ ada yang masih tersisa perkara-perkara kewajiban yang belum dia lakukan. Apabila ada perkara kewajiban yang belum dia lakukan, segera dia setelah muhasabah tadi, setelah introspeksi, segera dia mulai melakukannya dan menutupi kekurangannya tersebut. Dan apabila dia melihat ada perkara yang masih dia kerjakan dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tinggal diam. Segera setelah introspeksi tersebut, dia mengambil tindak lanjut. Bukan hanya berintrospeksi kemudian berpikir apa yang kurang dari diri saya, kemudian berpikir di sini saja, tidak. Tapi ada tindak lanjutnya berupa amalan. Maka dia akan menjauhi perkara-perkara keharaman yang masih dilakukan tersebut. Dan segera untuk menyesal, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-nundanya. Ini sifatnya seorang yang cerdas, selalu mengintrospeksi diri. Maka dalam kehidupan ini tentu saja kita selalu memiliki pertimbangan dan perhitungan dalam keseharian kita. Namun jangan kemudian pertimbangan dan perhitungan tadi hanya menyangkut harta benda duniawi. Harta saya sudah berapa, gaji saya sekarang berapa, saya sekarang golongan berapa, kapan saya akan naik golongan, dan lain sebagainya. Ini satu jenis introspeksi. Di situ ada introspeksi dan muhasabah yang lebih pantas untuk dilakukan oleh seorang insan. Introspeksi mengenai amalannya, sudahkah amalannya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau dia masih mengamalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, Allah Subhanahu wa taala murka atas amalan tadi, amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitung-hitungan kita jangan terbatas hanya kepada perhitungan duniawi saja. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'alid dunya akbar hammina." Dan janganlah engkau jadikan, wahai Allah, dunia sebagai tujuan kami yang paling besar. Jangan sampai kita dijadikan orang-orang yang lalai terhadap akhirat, sehingga perhitungan-perhitungan kita sehari-hari ini hanya menyangkut perkara-perkara yang sebetulnya remeh, perkara-perkara duniawi saja, dan melupakan kehidupan akhirat. Kemudian sifat yang selanjutnya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, yaitu beramal untuk akhirat setelah kematian. Tidak lain adalah kehidupan akhirat, di mana dia akan merasakan hasil dari amalan-amalan selama di dunia ini. Mulai di kuburnya, dia akan merasakannya. Sesaat setelah dia meninggal, sesaat setelah dia dikuburkan, di dalam kuburnya telah berkalang tanah, maka dia akan merasakan balasan daripada amalannya. Apakah kemudian balasan berupa kebaikan, dia akan mendapatkan nikmat kubur, atau kemudian balasan berupa keburukan dari kemaksiatan-kemaksiatannya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur, Dan lebih dari itu, setelah nanti pada hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Kalau mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Kalau mendapatkan azab yang lebih pedih, yang lebih menyakitkan. Maka orang yang cerdas, ini yang dia amalkan, ya. Beramal untuk kehidupannya setelah kematian, bukan kemudian mengumpulkan harta benda untuk kehidupan yang akan ditinggalkannya, kehidupan yang hanya sementara saja, kehidupan yang fana, kehidupan yang akan segera sirna. Dia mengumpulkan harta untuk kemudian dia berikan kepada orang lain. Ketika dia mengumpulkan harta dan berkonsentrasi dengan penuh untuk kehidupan dunianya, kata Wila bahwa sebenarnya dia sudah mengumpulkan harta untuk orang lain. Itu untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Walaupun ya memang tentu saja jangan sampai kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, ya. Itu dari satu sisi. Namun jangan sampai kemudian dia terlalu terforsir, ya. Sudah memiliki harta yang banyak dan harta yang cukup, namun kemudian dia tidak puas dengan harta tersebut, telah mendapatkan harta yang begitu banyak, ingin mendapatkan yang berlipat-lipat ganda lagi. Ini yang kemudian tercelak, ya. Dikarenakan dunia ini hanyalah tempat lewat saja. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibn Umar, kurfit dunia karena gharibat wa'abir as-sabir. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau hanyalah orang yang asing saja, bukan penduduk tempat tersebut, bukan penduduk dunia. Kita sejatinya sedang berpulang kepada tempat asal kita, itu negeri akhirat. Bukan di sini tempat kita, bukan di sini kehidupan kita. Kita ini gharib, orang asing di sini, di kehidupan dunia ini. Atau seorang yang cuma numpang lewat saja. Ini seharusnya menjadi moto kita, yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu beramal bukan untuk perkara-perkara duniawi, bukan memforsir dan menggunakan umur kita untuk perkara-perkara yang akan kita tinggalkan, namun beramal untuk perkara yang akan kita jumpai nanti setelah kematian. Maka inilah seorang yang dikatakan kayyis, seorang yang cerdas. Ada pun sebaliknya wal'adis, dan orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawaha, yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti segala keinginan-keinginannya, ya. Yang dimana hawa nafsu sebagaimana di firmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu kalau diikuti maka akan terus-menerus memerintahkan kepada keburukan, ya. Illa ma'arohim al-rabbi, kecuali memang hawa nafsu dan jiwa yang sudah ditundukkan dan memang Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, memberikan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka hawa nafsu yang seperti itu, yang sudah ditundukkan tersebut, akan mampu untuk dibawa berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kepada perkara-perkara yang baik. Namun pada umumnya amaratul bisu, selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Maka seorang Allah mengikuti hawa nafsunya, maka tentu saja dia akan terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ini seorang yang pemikirannya lemah seperti ini keadaannya. Tidak mau dia menundukkan hawa nafsunya, tidak ada keinginan untuk mengalahkan dorongan yang buruk dari hawa nafsunya, mengalah begitu saja, menyerah. diajak untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyerah. Ini ajiz, seorang yang lemah, seorang yang tidak mampu untuk kemudian menundukkan hawa nafsunya. Diajak untuk kemudian menjauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban, maka dia menyerah. Ini orang yang lemah. Maka inilah kelemahan yang hakiki yang seperti ini, yang tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, namun justru menjadikan dirinya sebagai pengikut dari hawa nafsu. Namun kemudian dia apa? Tamanna 'alallahi anani, dia berharap dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang banyak. Dia mengatakan, nantilah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada saya bertaubat. Nantilah kalau saya sudah besar atau saya sudah tua, saya akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia sampai pada umur yang dia harapkan tersebut, sampai usia tua, dia berharap-harap berangan-angan dengan angan-angan yang dia inginkan tersebut, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Bisa jadi dia berangan-angan akan bertaubat, namun kemudian pada malam harinya ketika dia tidur, setelah dia berangan-angan tersebut, pagi harinya dia telah wafat kelak aja, meninggal ketika tidurnya. Bisa jadi dia berangan-angan, nanti kalau saya sudah kaya, saya akan banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan, dengan harta saya. Kalau sudah kaya, tenang kehidupan, tidak perlu kemudian terlalu sibuk lagi. Saya bisa meluangkan waktu saya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, angan-angan nanti dan nanti. Dan bisa jadi yang terjadi adalah seperti hadis yang disebutkan sebelumnya, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kaya, tidak mau bersyukur dengan kekayaan dan keluasan harta yang sudah diberikan tadi. Dan ketahuilah bahwasanya yang seperti ini semuanya adalah bisikan syaitan. Menjadikan seorang menunda-nunda amalan nanti dan nanti, menunda taubat nanti dan nanti untuk bertaubat. Maka semuanya adalah bisikan syaitan. Dan kalau mau diikuti yang seperti ini, tidak ada habisnya. Nanti dan nanti sampai ketika sudah nyawa di kelontongan, baru kemudian dia mau bertaubat dan sudah tidak diterima lagi taubatnya. Baru dia mau beramal dan amalan soleh, tidak bisa lagi beramal dan amalan soleh. Ketika nyawa sudah di kelontongan, ketika dia sudah tidak ada lagi tenaga dan kemampuan untuk beramal dan amalan soleh. Maka Rasulullah SAW mengingatkan yang terkait konsen kepada konsen. Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara yang lainnya, yang walaupun lupa urutannya, tapi intinya diantaranya adalah syabab al-kak kubla haramik, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, kemudian yaitu ghina kak kubla fahrik, kekayaanmu masa kaya sebelum masa miskinmu, kemudian juga faragh kak kubla syughlik, masa luangmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, kemudian juga sehat kak kubla syaqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum masa matimu. Walaupun kemudian mungkin ada berbalik-balik, ya Allah alam, tidak ingat dengan betul-betul tentang hal tersebut, tapi seperti itulah Rasulullah SAW menghasil kita untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut, di mana lima perkara yang disebutkan pertama, itulah lima perkara yang kemudian ketika pada waktu tersebut, ketika pada keadaan tersebut, seorang betul-betul lapang untuk beribadah, tidak banyak pikiran, dan memiliki kekuatan, waktu muda, kaya, dan juga ketika masih hidup, ya, kalau sudah mati tidak bisa beramal lagi. Maka yang namanya kehidupan ini adalah peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Sehingga kemudian peluang-peluang dan kesempatan tersebut mau dimanfaatkan untuk apa? Karena peluang-peluang tersebut akan berlalu dan habis satu persatu. Waktu muda akan habis. Orang yang sudah tua mungkin sudah banyak berpikir tentang akhirat, akan berangan-angan, seandainya saya masih muda, seandainya saya diberikan kesempatan untuk kembali lagi menjadi anak kecil misalnya, saya mau kemudian duduk bersimpuh, mempelajari ilmu agama, ingin menghafal Al-Quran, tapi sudah tua, ketika sudah tua, sudah lewat kesempatannya, peluangnya sudah lewat. Kalau walaupun tidak tertutup kemungkinan, kemudian dia masih bisa belajar, masih bisa kemudian menghafal, tapi tidak seperti orang yang masih muda. Orang lain sudah mati. Kalau sudah mati, seorang hanya bisa berangan-angan saja untuk bisa beramal lagi. Orang-orang yang masuk dalam neraka nanti mengatakan, mengungkapkan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbil jiyun, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, la'alli a'malu shalihan, siapa tahu aku bisa mengamalkan satu amal saleh hiya ma tarak, yang dulu aku telah tinggalkan. Ini yang seharusnya betul-betul kita pikirkan, jangan kemudian kita terlalu banyak angan-angan. Segera lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang selama masih ada kesempatan, walaupun sudah tidak muda lagi misalnya, sudah tua, bukan berarti kesempatan semuanya sudah habis. Masih ada kesempatan bertaubat, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu taubatnya, belum ditutup. Sebelum kesempatan bertaubat habis, manfaatkan, jangan kemudian ditunda. Maka yang namanya angan-angan tersebut bukanlah termasuk bagian dari iman sama sekali. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, laisal imanu bittamanni wala bittahalli, bukanlah keimanan tersebut adalah sebatas angan-angan saja. Saya mau seperti ini, saya mau seperti itu, pengen rasanya menjadi orang yang rajin sholat berjamaah, tidak ada usahanya, cuma berangan-angan saja. Pengen rasanya seperti orang yang banyak bersedekah tersebut, tidak ada usahanya. Dia mampu, tapi apa, berangan-angan saja. Tidak segera untuk berusaha menggapai apa yang dia inginkan tadi. Menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang sehingga dia, sedangkan dia tidak mengusahakannya. Wala bitahalli, dan tidak pula kemudian dengan berhias semata. Berhias dengan amal soleh seakan-akan khusyuk, seakan-akan ikhlas, tapi sebetulnya di dalamnya kosong, tidak ada keikhlasan, cuma nampaknya saja ikhlas, cuma nampaknya saja yang dia banyak beramal dengan amalan soleh, bukan dengan berhias dengan amalan-amalan tersebut. Namun kemudian apa? Walakin al-iman ma'waqara fil qalbi wa sadaqatul a'mal. Akan tetapi iman tersebut adalah suatu yang ada dalam hati, kemudian dibenarkan dengan amalan-amalan. Memang amalan-amalannya bersumber dari keimanan, keikhlasan, keyakinan tentang pahala yang akan didapatkan setelah kematian pada hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuahkan amalan. Cuma dikatakan yang namanya keimanan itu dalam hati. Apapun yang dilakukan oleh anggota badan tidak berpengaruh, mau bermaksiat, mau apa, keimanan dalam hati. Bukan, tapi ketika ada keimanan dalam hati dan ketakwaan, maka dilihat buktinya dengan amalan-amalan yang kemudian dilakukannya. Apakah betul-betul amalan tersebut sesuai dengan keinginan ataukah tidak? ini hadis yang ke 7. Kemudian kita akan lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 8. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan terlebih dahulu pada para hadirin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "As-sari'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala," yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Termasuk baiknya keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Qala hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Memang ini hadis yang sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka keislaman itu memiliki yaitu tingkatan-tingkatan. Ada yang keislamannya baik, ada yang keislamannya pertengahan, ada yang keislamannya jelek, ada yang kemudian sangat rendah keislamannya, keimanannya. Sebagaimana manusia memiliki nampak zahir, ada yang bagus zahirnya, rupanya, ada pun yang jelek. Demikian pula keislaman pun bertingkat-tingkat. Dan di mana keislaman tersebut adalah rupa yang batin dari seorang. Rupa, kalau rupa yang zahir jelas, wajah yang nampak dan juga anggota tubuh yang nampak bisa kelihatan bagus dan tidaknya. Demikian pula keislaman, ini rupa yang batin. Kemudian ada tingkatan-tingkatannya juga, yang bagus, yang jelek, ada yang pertengahan, bertingkat-tingkat. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan dan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan bahwasanya keislaman tersebut dan keimanan bertingkat-tingkat, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna. Surat Al-Hadid ayat 10. Tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang sebelum Fathu Makkah. Dengan orang yang setelahnya, ini maksudnya. Ulaika Allahu darajatan, mereka itu yang berperang dan berinfak sebelum Fathu Makkah, itu Allahu darajatan, lebih tinggi kedudukannya, lebih besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita akan fokus min ba'du wa qatal, dibandingkan dengan orang yang berinfak setelahnya, setelah Fathu Makkah, dan berperang setelah Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah, orang-orang Quraisy sudah kalah. Makkah dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian Islam mulai tersebar, Islam mulai nampak kekuatannya, menjadi nampak, disegani di jazirah Arab. Maka tentu saja lebih besar pahala dan nilai dari orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang daripada orang yang berinfak dan berperang setelahnya. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Dan setiap dari mereka yang berperang sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, itu kemudian tetap dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-husna, dengan kebaikan. Maka di sini keislaman bertingkat-tingkat. Dan termasuk tanda yang kemudian menunjukkan baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya, tidak penting dari sisi perkara agama ataupun tidak penting dari sisi perkara duniawi, tidak membawa manfaat sama sekali. Maka seorang muslim tentu saja ingin memperbaiki Islamnya. Ini yang harus dia lakukan, tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawi. Maka ketika seorang ingin melakukan sesuatu, yang harus ada di benaknya adalah dilihat apakah perkara ini penting, bermanfaat atau tidak, atau sia-sia saja. Karena tadi yang seperti kita sebutkan, yang namanya waktu itu terbatas, pikiran dan tenaga kita juga terbatas. Islam melanjutkan dan kemudian menghasung orang yang mengaku sebagai seorang muslim supaya dia betul-betul memanfaatkan seluruh potensi yang ada, waktu, tenaga, pikiran, harta, untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau semua potensi yang dimiliki diterapkan untuk perkara yang bermanfaat, maka keislamannya baik. Harapan apabila segala potensi tadi dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak membawa faedah, apalagi yang membawa mudharat, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawi. Jadi ini keislamannya tidak bagus, tidak baik. Ketika banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berguna, walaupun katakanlah perkara-perkara yang mubah saja, ngobrol, banyak ngobrol, saling kemari, tidak ada manfaatnya. Keislamannya belum bagus, kurang bagus. Yang namanya ngobrol ada manfaatnya atau tidak? Ada, itu tidak menafikannya. Tapi kalau kebanyakan, tidak bermanfaat. Tidak penting baginya kemudian ngobrol sama kemari. Dan biasanya apabila majlis itu sudah bertambah lama, ya, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, tidak tolak majlis cara syaitan itu hina nasib. Apabila majlis sudah bertambah lama, maka syaitan punya bagian dalam majlis tersebut. Yang awalnya mungkin membicarakan perkara yang bermanfaat, apa? Papanya selesai, ngobrolnya lama, mulai riba keluar. Kemudian apa lagi misalnya yang keluar? Namimah atau kemudian dusta, bercanda dan bercanda, canda dan dusta dan lain sebagainya. Kalau sudah lama, perkara yang bermanfaat itu berubah menjadi perkara yang mubah, nanti perkara yang mubah nanti menjadi perkara-perkara yang hal. Merendahkan orang lain, menertawakan orang lain, mengolok-olok seorang muslim dan yang sebagainya. Maka kalau sudah seperti ini, seorang muslim seharusnya tahu ini sudah tidak berguna ini. Tadinya rapat berguna, yang ini sudah tidak berguna. Maaf, saya pulang dulu. Saya minta izin dulu, karena sudah terlalu larut malam misalnya. Kemudian juga termasuk perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi seorang muslim, yaitu perkara-perkara yang menyangkut pribadi orang lain, urusan-urusan pribadi orang lain, tentang perkara rumah tangga atau pekerjaan. Dan yang lain sebagainya. Maka ini tidak bermanfaat sama sekali. Ingin mengetahui tentang misalnya gaji orang lain, ini gajinya berapa sih? Tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Untuk apa? Justru membawa mudharat bagi diri kita ketika kita mengetahui ternyata gajinya besar. Wah, kok gaji besar ya? Saya cuma segini, belum sukses saya ini. Belum seperti dia. Padahal kami dulu satu kelas, satu angkatan. Masuk kerja sama-sama, tapi saya lebih tinggi awalnya, karena pendidikan saya lebih tinggi daripada dia. Bahkan sekarang saya disalib ya, mulai muncul rasa dengki. Ya. Kalau dia nggak tahu gaji orang lain, yang itu nggak bermanfaat baginya sebenarnya. Ya. Nggak ada perasaan seperti itu. Sudah nggak usah mengurusi hasil gaji bulannya berapa juta, gaji bulan berapa juta. Yang ini biasa terjadi di perusahaan, ya kan? Biasanya terjadi di perusahaan yang seperti ini. Kurang sudah sekian. Kurang sudah sekian. Ya. Jadi, ketika kita berada di perusahaan itu, ya, saya pernah di perusahaan sawit di sana, Orang ngomong yang ini mungkin sekian juta, sekian juta, sekian juta. Oh, juta, juta terus. Ini yang kemudian menjadikan kita tidak bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Taala yang dilimpahkan kepada diri kita. Yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, perkara rumah tangga orang lain. Maka ini juga menunjukkan betapa bermadaratnya, yaitu melihat kepada berita-berita yang ada, terutama berita-berita gosip. Ini bermadarat sekali. Orang lain yang kemudian bermasalah, kita ikut marah. Untuk apa kita marah? Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Kita ikut jengkel, kita ikut kesal, kita ikut sedih, kita ikut lain sebagainya. Untuk apa? Kita tidak terima apa-apa. Kita tidak perlu untuk marah. Kita perlu untuk kemudian begini dan begitu. Maka apabila seorang betul-betul memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk perkara-perkara yang bermanfaat baginya, sebetulnya hatinya akan merasa plong, hatinya tenang, bisa melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Adapun apabila dia terlalu banyak mengikuti dan ikut campur perkara-perkara atau urusan-urusan orang lain, hatinya menjadi sempit dan bisa jadi dia kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana sekarang zamannya medsos, ketika terjadi sesuatu sudah banyak yang komentar. Orangnya jauh, tapi yang komentar ya itu apa? Beribu-ribu orang dari segala penjuru Nusantara, saya. Dan komentarnya tidak kemudian komentar-komentar yang sopan, yang terjaga. Karena komentar-komentarnya, yaitu seorang muslim sebenarnya malu untuk membacanya, apalagi kemudian melontarkan. Yaitu komentar-komentar yang demikian. Maka ini adalah termasuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat sebenarnya. Itu banyak melihat kepada berita-berita yang ada. Tidak terlalu bermanfaat bagi diri kita. Mungkin ada berita yang bermanfaat menambah wawasan. Ya. Tapi di sana ada berita-berita yang kemudian tidak bermanfaat sama sekali. Dan ada berita-berita yang bermanfaat bagi kita. Ya. Yang akan menyita pikiran kita, yang akan menyita yaitu tenaga kita, dan kemudian menjadikan kita marah, sedih dan lain sebagainya, yang seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya, yang seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Maka inilah yang kemudian dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Berarti apa? Yang selalu dilakukan, dia melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, walaupun baik itu kemanfaatan agama, mempelajari ilmu agama, mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kemanfaatan-kemanfaatan duniawi. Namun apabila kembali kepada hadis yang sebelumnya, tentu saja seorang yang kaya, seorang yang cerdas, maka dia akan lebih mengutamakan amalan-amalan dan yaitu perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kemanfaatan agama dan kemanfaatan di akhirat kelak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di sini disebutkan hadis yang terakhir dalam bab ini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, at-tasi', hadis yang ke-9. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صدق لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. Tidaklah ditanya seorang pria itu kenapa dia memukul istrinya. Wahyu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya, dan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dhaifun ala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang katakanlah sahih, maka ini kemudian kembali kepada hadis yang sebelumnya, itu tidak bermanfaat seorang bertanya kepada orang lain tentang permasalahan rumah tangganya. Untuk apa tahu tentang permasalahan rumah tangga orang lain? Ya, itu campur dengan rumah tangga orang lain. Ya, itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya pada kesempatan yang datang. Bismillahi taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.